Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Atilatil Ahkam dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah al-hadith as-sabi' wa sittun wal mi'atan. Hadis yang ke-267. Wa an Imran ibn Husain radhiyallahu taala, dari sahabat yang mulia Imran ibn Husain, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sallaa bihim, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena sholat berjamaah bersama mereka. Fasaha, kemudian beliau lupa dalam sholatnya. Fasajada sajdataini, kemudian beliau sujud dua kali sujud. Summa tasyahada, kemudian tasyahud. Summa salama, kemudian salam. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi dan At-Tirmidzi wa hasanahu. At-Tirmidzi menghasankannya, wal Hakim, dan juga diriwayatkan oleh Al Hakim wa sahahahu, dan disahihkan oleh Al Hakim. Al hadis dhaif, syadz. Qala Ibnu Sirin rahimahullah, lam asma bit tasyahud syai'ah. Berkata Ibnu Sirin rahimahullah, aku tidak pernah mendengar adanya tasyahud sedikit pun dari hadis-hadis yang sahih. Dalam sujud sahwi maksudnya. Wa da'afaha al-Baihaqi wa Ibnu Abdul Bar. Riwayat ini didhaifkan juga oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Abdul Bar. Qal Ibnu al-Mundhir, berkata Ibnu al-Mundhir, la ahsabu at-tashahhud fi sujudis sahwi yathbut. Tasyahud dalam sujud sahwi tidak aku anggap kuat, yakni lemah. Wa qala katsirun minal muhaqqiqin, innahu laisa fihi dhikr tasyahud. Innahu laisa fihi dhikr tasyahud. Sesungguhnya riwayat ini sebetulnya tidak menyebut tasyahud. Wa innama infarada bihi, wa innama infarada bihi As'ath ibnu Abdul Malik, wa innama infarada bihi As'ath ibnu Abdul Malik. Al-Himrani waqad khalafa ghairahu min al-khuffad fa huwa syad. Berkata kebanyakan pentahqiq hadis, para peneliti hadis, sesungguhnya dalam riwayat itu sebetulnya tidak disebutkan tasyahud. Sesungguhnya yang menyebutkannya hanyalah As'ath ibn Abdul Malik Al-Himrani seorang diri, dan dia menyelisih para hafidh yang lain. Maka hadis ini dinilai syadz. Nah, wa fi mas'alati tasyahud, wa fi mas'alati tasyahud fi sujudi sahwi qawlani minal ulama. Dalam masalah tasyahud ketika sujud sahwi ada dua pendapat di kalangan para ulama. Al-qaulul awwal wujubut tasyahud wa huwa al-mashhur min madhhab al-Hanabilah wal Malikiyah. Wa huwa al-mashhur min madhhab al-Hanabilah wal Malikiyah. Pendapat yang pertama, wajib tasyahud dalam sujud sahwi. Dan ini merupakan pendapat madhhab Hambali dan madhab Maliki. Al-Qawlu Tsani la yusra'u tasyahud li'annahu lam yudqar fil ahadith as-sahihah. Tidak disyariatkan tasyahud karena tidak disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Wahuwa qawlul ulama ghairul Hanabilah wal Malikiyah. Ini merupakan pendapat ulama selain madhab Hambali dan madhab Maliki. Wabihi qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah wa ghair. Dan ini merupakan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah dan yang lain. Wa hadha huwa ar-rajh. Jadi masalah tasyahud dalam sujud sahwi diperselisihkan, ya. Yang rajih tidak ada tasyahud dalam sujud sahwi, karena hadis-hadis yang sahih tidak menyebutkannya. Adapun hadis ini derajatnya dhaif, syad, karena penyebutan tasyahud ini hanya dilakukan oleh As'ad ibnu Abdul Malik Al-Himrani dan menyelisihi para hufat yang lain. Wallahu ta'ala ala. Qala Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimah ta'ala, Al-Hadith Al-Thamin Wasittun Wal-Mi'atan. Hadis yang ke-268. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, idza syakka ahadukum fi salatihi, jika salah satu dari kalian ragu dalam salatnya, falam yadri kam shalla, dan dia tidak tahu sudah berapa rakaat ia sholat, asalasan am arba'an, 3 rakaat atau ke-4 rakaat, fal yatrahu syak, maka buanglah keraguan, wal yabni ala mastaiqana, dan ambillah yang ia yakin. Atau bergantunglah dengan yang ia yakin. Summa yasjud sajdataini qabla ayusallima, kemudian sujud 2 kali sebelum salam. Fa'in kana salla khamsan syafa'na lahu salatahu, kalau ternyata sholatnya 5 rakaat, ini kelebihan, maka dia telah menggenapkan sholatnya. Wa in kana sholata maman kana tatarghiman di syaitan, tapi kalau sholatnya tepat, benar, maka 2, maka sholatnya tadi 6, kanata tarhiman, maka 2 sujudnya tadi itu bisa dipakai untuk menghina syaitan, ya, atau merendahkan syaitan. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib fi fawaid. Al-fa'idatul ula, ahadu asbabi sujudi sahwi asyakku fis sholah. Ahadu asbabi sujudi sahwi asyak fis sholah. Salah satu sebab disyariatkan sujud sahwi adalah ragu dalam sholatnya. Nah, 3 rakaat, apakah sudah 4 rakaat, ragu. Al-fa'idatu tsaniyah, qala al-imam an-nawawi rahmatullah man syakka walam yatarjah lahu ahadu tarfaini. Walam yatarjah lahu ahadu tarfaini. Bana alal aqalli bil ijma'. Bana alal aqalli bil ijma'i. Bi khilafi man ghalaba ala dhannihi. Bi khilafi man ghalaba ala dhannihi. Annahu shalla arba'an masalan. Berkata Imam An-Nawawi rahimahutaala, barang siapa yang ragu dalam sholatnya, ini jumlah rakaatnya ya, kemudian dia belum bisa memastikan mana yang benar, ini sudah 4 rakaat atau masih 3 rakaat, maka hendaklah dia mengambil yang paling sedikit rakaatnya berdasarkan ijma. Ragu, sudah 4 atau masih 3, berarti ambil saja apa ini? 3. Beda kalau dia memiliki dugaan yang kuat telah sholat 4 rakaat, maka ambil yang meyakinkan. Jika dia masih ragu 3 tepat, terus dia yakin 4, ya khalas, ada masalah, gak ada masalah, gak ada muskilah, terus lanjut. Tapi kalau dia ragu, kemudian dia masih belum bisa memastikan mana yang benar, maka ambillah rakaat yang paling apa ini? Sedikit. Baik. Al-fa'idah toh? As-sadisah. Fa'idah yang ketiga. Sujud sahwi inda syakki fi sholati yakunu qabla salam. Sujud sahwi dengan sebab ragu dalam sholatnya itu dilakukan sebelum apa ini? Salam. Qabla ayusallima. Wa yajuzu ba'da salam. Wa yajuzu ba'da salam. Nah, tapi boleh juga dilakukan apa ini? Selesai salam. Mana sebagian ulama mengatakan sujud sahwi itu terserah, muasa mau dilakukan qabla salam atau ba'da salam terserah ya. Nah, tapi kalau ingin mengikuti hadis ini maka dilakukan apa ini? Sebelum salam. Al-fa'idah itu Arabiah. Sujudus sahwi targhimun lisyaitan. Sujud sahwi itu menjadi cara untuk merendahkan dan menghina setan. Qala al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani rahmatahu ta'ala al-hadith at-tasi' wa sittun wal mi'atan, hadis yang ke 269. Wa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, ia berkata, Sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat. Falamma sallama qila lahu, ketika selesai salam dikatakan kepada beliau, ya Rasulullah, ahadatha fi salati syai, wa ya Rasulullah, apakah telah terjadi dalam salat sesuatu? Qala wa madzaka, Rasulullah bertanya, apa itu? Qalu sallaita kada, maka para sahabat berkata, engkau telah salat seperti ini. Qala fathana rijlaihi, wastaqbala al-qiblah. Fasajada sajdataini, thumma sallam. Maka Rasulullah SAW kemudian fathana rijlaihi, taib, ini merapatkan kedua kakinya, kemudian menghadap ke kiblat, kemudian sujud, dua kali sujud, kemudian salam. Summa aqbala alaina nabi wajhi faqal, kemudian menghadap beliau menghadapkan wajahnya ke arah kami dan bersabda, innahu law hadatsa bi salati syai' amba'tukum bih, sesungguhnya kalau memang terjadi sesuatu dalam sholat, aku akan menyampaikan kepada kalian. Walakin innama ana bashar ansa kama tansaun, akan tapi saya adalah manusia biasa, saya lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzkiruni, kalau aku lupa ingatkan aku. Wa idza syakka ahadukum fi sholatihi falyatakhar as-sawab falyutimma alaihi tsumma yasjud sajdatain. Jika salah satu dari kalian ragu dalam sholatnya, maka pilihlah mana yang benar, kemudian menyempurnakannya, kemudian sujud dua kali sujud. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin al-Bukhari, dalam riwayat al-Bukhari disebutkan, fal yutimma thumma yusallim thumma yasjud, maka sempurnakanlah sholatnya, kemudian salam, kemudian sujud. Wali Muslim, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada sajdatis sahwi ba'da salam wal kalam. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwasanya Nabi SAW sujud dua kali dalam sujud sahwi, setelah salam dan setelah bercakap-cakap. Nah, fi fawaid, fil hadis dalalatun ala sujudis sahwi li ziyadah sahwan fis shalah. Wa annaha la tu'adu bal yasjudu sujudas sahwi wa yujbiru bihima khalala salatihi. Fil hadis dalalatun ala sujudi sahwi li ziyadah sahwan fis salati wa annaha la tu'ad bal yasjudu sujuda sahwi wa yujbiru bihima khalala salatihi. Dalam hadis ini menunjukkan dalil disyariatkan sujud sahwi karena menambah rakaat dalam sholat disebabkan lupa. Dan sholatnya tidak perlu diulang. Tapi cukup dengan sujud sahwi untuk menutup kekurangan atau celah-celah sholatnya. Jadi kalau ketambahan rakaat, nah, salah, enggak diulang lagi mulai awal, tapi apa ini? Cukup dengan sujud sahwi. Al-faidatuh ats-tsaniyah. Fihi dalil ala anna sajdatay sahwi yu'ta bihima min julisin. Fihi dalil ala anna sajdatay sahwi yu'ta bihima min julusin fala yusra'u ayyakuma hinama yuridu ayas judahuma. Hadis ini menunjukkan dalil kalau sujud sahwi itu bisa langsung dilakukan ketika kita sedang duduk. Dan kita duduk diingatkan, nah langsung duduk langsung sujud, tidak disyariatkan berdiri dulu untuk sujud. Tapi kalau asalnya berdiri, ya mau nggak mau ya turun sujud. Tapi kalau sudah duduk jangan berdiri kemudian sujud, nggak usah berdiri langsung. Al-faidatu ats-tsalitsah. Fi dalil ala anna mahalla sujudi sahwi yakunu ba'da salam fi misli hadis surah. Fi dalil ala anna mahalla sujudi sahwi yakunu ba'da salam fi misli hadis surah. Hadis ini menunjukkan dalil bahwasanya tempat sujud sahwi itu setelah salam. Jika bentuk kasusnya seperti ini, ya secara otomatis kan sudah selesai salam, baru diingatkan kalau sholatnya kelebihan, ya. Baik, maka mau nggak mau ya selesai salam. Nah. Lain kalau mengingatkannya ketika sedang apa ini, sholat. Nah, semuanya melakukan sholat 5 rakaat. Nah, terus ada yang ingat ketika sedang sholat, terus imamnya sadar kalau tadi sholatnya kelebihan 1, maka boleh sebelum salam. Tapi kalau kasusnya seperti ini, sudah salam duluan, baru ingat, baru diingatkan juga, maka sujudnya secara otomatis pada salam. Al-Fa'idah Ar-Rabi'ah. Fihi dalil ala annahu yajibu alal ma'mumin, yajibu alal ma'mumina ayyunabbihu al-imama idza saha fi shalah. Fihi dalil ala annahu yajibu alal ma'mumina ayyunabbihu al-imama idza saha fi shalah. Hadis ini terdapat dalil bahwa wajib bagi makmum untuk mengingatkan imam ketika imam itu lupa dalam sholatnya. Tidak dibiarkan saja, ya, nggak urus atau bukan urusanku, salahnya tanggung imam. Enggak, ya. Tapi kalau kita yakin tadi imamnya salah dan lupa, diingatkan, itu merupakan wajib. Sebagaimana Nabi bersabda dalam hadis ini, wa innama ana basarun ansha kama tansaun fa idza nasitu fadzakkiruni. Nah, wallahu taala a'lam. Ini ada pertanyaan. Kalau ragu dalam sholat 3 atau 2 rakaat tapi kemudian melirik sampingnya, ya, karena datangnya bareng kan, nah, terus nunggu supaya tahu telatnya itu sampai seberapa, ya, nah, apakah boleh? Nah, jawabannya boleh, ya, itu memastikan pada taharah shawab, maka harus pastikan mana yang benar. Di antara koordinatnya begitu. Tadi saya sama orang ini, mas bukan. Nah, ini saya mau melanjutkan berapa rakaat lagi, lupa. Lihat temannya itu langsung tasahud apa berdiri lagi, kan nunggu mau berdiri, boleh sholatnya juga sah. Nah, itu berdiri, ya. Nah, yang nggak boleh itu kalau sampai membalikkan badan membelakangi kiblat dengan sengaja tanpa ada udzur, nah, itu yang menyebabkan sholatnya batal. Nah, Allah Ta'ala bersuat. Baik. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.